bulan madu yang engkau janjikan semakin melayang, lenyap hilang di telan air hujan. Engkau tak datang, bulan ini Desember kedua. Sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di kalbu, terasa nyeri. Bulan madu, tinggallah impian tanpa kenyataan. Sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di kalbu, terasa nyeri. Bulan madu, tinggallah impian tanpa lalu menghantui setiap mimpiku. Desember kelabu selalu menghantui setiap